hati kembali untukmu. Tak sanggup diri ini meninggalkanmu kasih. Namun apalah daya, negeri kita tak sama. Cinta ku takkan menerima, ku pasti.